Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhal muslimun, para hadirin dan pendengar sekalian yang budiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kami dan anda semuanya. Alhamdulillah, senantiasa kita untuk memuja dan memuji kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dengan harapan mudah-mudahan dengan memuji Allah dan bersyukur atas nikmatnya, Allah akan memberikan janjinya kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, niscaya kami Allah Ta'ala akan menambahkan bagi kalian nikmat yang Allah telah berikan. Maka di antara nikmat yang perlu kita syukuri adalah tatkala kita sampai hari ini diberikan nikmat masih berpegang dengan agama Islam, yang senantiasa diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang hampir-hampir saja kalau kita tidak ikhlas dan tidak meyakini kalau nanti kita akan dikembalikan kepada Allah, mungkin kita akan mengikuti hawa nafsu kita keluar dari koridor yang Allah tetapkan bagi kita untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, kita senantiasa memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang kokoh di atas Islam, istiqomah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjauhkan kita serta menyelamatkan kita dari berbagai goncangan, fitnah-fitnah, ujian-ujian yang kadangkala menjadikan orang yang tadinya beriman menjadi kufur ataupun bahkan murtad keluar dari agama Islam. Nasallahu salama wal afiyah. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita janjikan pada pertemuan yang telah lewat, bahwasanya kita akan sedikit mengemukakan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada para ulama kibar, baik mereka yang duduk di lajnah ad-daimah ataupun kepada para masyayikh mufti yang mereka merupakan pewaris para nabi, mengemban amanah untuk menyampaikan ilmu agama, membimbing kepada umat ini akan kebutuhan mereka terkait ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita di sini mengambil dua sumber. Yang pertama adalah fatwa, sebagian fatwa yang diajukan atau pertanyaan yang kemudian dikeluarkan fatwa oleh Lajnah Ad-Daimah. Dan yang kedua adalah yang diajukan kepada beliau Syekh Abdul Aziz Ibn Abdul Ibn Baz ketika beliau menyampaikan pelajaran di siaran Nur Al-Darb. Kita masuk pada beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama yang terkait dengan hikmah adanya sholat bagi jenazah. Maka ditanyakan kepada beliau Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, yang konteks pertanyaannya, liman yakunu sawabu sholatil janaiz lil musalli am lil musalla alaihi am lil ithnaini ma'an. Bagi siapakah pahala pelaksanaan sholat jenazah? Apakah pahalanya bagi orang yang sholat atau orang yang disolati? atau bagi mereka berdua mendapatkan pahala. Maka dijawab oleh beliau rahimahullahu ta'ala, al-musalli lahu thawabus sholah, wal-musalla alaihi lahu ad-du'a'u, yurja minallahi lahu ayyuqbalu du'a. Kata beliau, orang yang mensolati jenazah, dia mendapatkan pahala sholat. Pahala sholat jenazah. Telah lewat, Rasulullah mengatakan, man hadharul janazah hatta yusalli alaihi lahu qirat. Orang yang hadir jenazah, kemudian menghadiri jenazah, kemudian mensolatinya, sehingga mensolatinya, maka dia mendapatkan pahala satu qirat, gunung yang besar. Subhanallah, ini demikian. Ini pahala orang mensolati jenazah. Wal musalla alaihi, dan orang yang disolati, si mayit yang disolati, mendapatkan bagian didoakan, dimintakan kepada Allah, diharapkan semoga doa orang yang mensolatinya ini diterima. Wal maksudu fi solati ha fi ha solati hadhih ad-du'a ulahu. Dan hikmah, maksud tujuan diselenggarakannya solat jenazah adalah supaya mendoakan si mayit. Jadi barang siapa yang ingin mendoakan si mayit, solati jenazah dia ketika meninggal. Bagaimana mendoakannya? Ya, itu nanti terkandung di dalam kandungan sholat jenazah. Wal maksudu fi sholati hadhihi ad-du'a ulahu wa tarahhumu alaihi, dan juga orang tersebut ketika mensholati tujuannya dalam rangka mendoakan si mayit. Demikian juga memintakan rahmat baginya, wa syafa'atu lahu, dan memintakan syafaat bagi si mayit. Jadi sholatnya seorang muslim atas saudaranya muslim yang meninggal ini merupakan syafaat bagi si mayit. Ini demikian. Dan ini umum, sehingga kata baik laki-laki maupun wanita boleh mensholatinya ataupun boleh disolati. Sehingga kata beliau, wal mar'atu ghairu saqitatin anha shalah. Kaum wanita tidak gugur kewajiban atasnya salat jenazah. Tusalli 'alal janazah, mereka mensolati jenazah. Ini yang disyariatkan. Barang siapa ingin menolong saudaranya, mendoakan dia yang muslim, salati jenazahnya. Ini demikian. Demikian pula kaum wanita boleh mensolatinya? Boleh. Akan tetapi yang diingatkan kepada kaum wanita, ya, ini boleh mensolati jenazah. Lah, mereka boleh mensolati jenazah. Sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Naam, dan juga para istri para sahabat radhiyallahu anhum. Tatkala ada yang meninggal, mereka datang mensolati jenazah. Ini demikian. Hanya saja, barakallahu fikum, bagi kaum wanita ada sesuatu yang harus dia perhatikan. Walakin, akan tetapi kata beliau, la tusayyi'uha ilal maqabir, janganlah kaum wanita ikut mengiringi jenazah ke kuburan. Tidak boleh. Walaupun yang meninggal bapak kita, walaupun suami kita, walaupun anak kita, ini tidak boleh sama sekali. Berdasarkan hadis Ummi Atiyah radhiyallahu anha, kata beliau, nuhinna an natba'al janazah, kami dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengiringi jenazah. Jadi tidak boleh yang seperti ini. Ini merupakan larangan yang dilarang oleh syariat ini. Sehingga boleh mereka mensolatinya karena inilah mendoakan si mayit. Bahkan memintakan syafaat baginya itulah bentuknya dengan mensolatinya. Namun tidak boleh bagi kaum wanita mengiringi jenazah. Wa idza shallat 'alal janazah falaha ajrul musalli karrijal. Maka kalau kaum wanita sudah mensolati jenazah, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana kaum laki-laki mendapatkan pahala. Walakin, akan tetapi, diulang oleh beliau, la tatba'ha ilal maqabir. Janganlah orang wanita tersebut mengikuti jenazah sampai dengan kuburan, mengiringinya. Ini yang pertama. Jadi hikmah adanya sholat jenazah adalah supaya kita mendoakan si mayit dan kita memintakan rahmat baginya serta memintakan syafaat bagi si mayit. Ini demikian. Adapun yang mensolatinya, mereka mendapatkan pahala satu qiraat. Nah, ini demikian tentang hikmah diselenggarakannya sholat jenazah. Adapun pelaksanaannya, boleh dilakukan secara berjamaah, boleh dilakukan sendiri-sendiri, boleh di masjid, boleh di rumah. Akan tetapi dilakukan secara berjamaah ini lebih afdol sebagaimana pembahasan yang telah lewat. Dikarenakan hal tersebut lebih diharapkan untuk terkabulnya doa-doa mereka al-musallin. Ini dalam penyelenggaraan sholat jenazah. Kemudian terkait hal yang perlu diperhatikan dalam sholat jenazah adalah di sana ditanyakan pula kepada beliau Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz rahimahullah ta'ala tadi. Pertanyaan tadi diajukan kepada beliau dalam fatwa Nur ala Darb jilid yang ke-14 halaman 23 dalam bab yang ke-16. Kemudian ditanyakan juga kepada beliau dalam jilid yang sama halaman yang ke-14, ditanyakan mengenai waktu-waktu yang di situ dilarang untuk kita menyelenggarakan sholat jenazah. Maka di halaman yang ke-20, pembahasan yang permasalahan yang ke-14, ditanyakan awqatun nahyi, yaitu masalah waktu yang dilarang. Maka beliau menerangkan tentang di sini pertanyaannya, kita konteks pertanyaannya, hal tajuzu sholatul janazah baina sholatil asri wal maghrib, apakah boleh kita melaksanakan sholat jenazah dilakukan antara waktu setelah sholat asar dan maghrib? Kenapa? Karena datang di sana hadis yang menerangkan tidak boleh kita melakukan sholat sunnah setelah sholat asar sampai dengan terbenam matahari. Ini sholat sunnah. Ya. Maka di sini ditanyakan, kenapa li'ana ba'dun nas yakulun, dikarenakan sebagian manusia mengatakan innaha la tajuz, itu tidak boleh kita melakukan setelah sholat asar. Idil waktu baina sholatil asri wal maghrib min awqatin nahyi, dikarenakan waktu antara sholat asar dan maghrib merupakan waktu yang dilarang. Ini tadi dari sholat sunnah. Maka beliau menyatakan jawabannya, la syakka annahu yajuzu ada'u sholatil janazah ba'da sholatil asri. Tidak diragukan lagi, boleh bagi kita untuk melaksanakan sholat jenazah setelah sholat asar. Kenapa demikian? Li'annaha min zawatil asbab, dikarenakan sholat jenazah merupakan sholat yang dilaksanakan dikarenakan adanya sebab yang menuntut, karena ada jenazah. Sehingga makna naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya ba'dal asri hatta taghruba, Rasulullah melarang kita untuk sholat setelah asar sampai dengan terbenam matahari. Di sini sholat yang mutlak, bukan sholat fardu, namun sholat yang mutlak, yang tidak ada alasan saya mau sholat. Nah, ini tidak boleh. Namun kalau zawatil asbab, karena ada sebab yang menuntut, seperti masuk masjid, tahiyatul masjid, ini boleh. Ataupun juga karena sudah berwudu, maka ini boleh. Demikian ya. Atau orang tersebut sudah melaksanakan tawaf kemudian sholat dua rakaat setelah tawaf, maka ini boleh. Termasuk karena ada jenazah, ini boleh. Maka beliau melanjutkan, wala haraja fi ada'i zawatil asbabi ba'da sholatil asri, maka tidak apa-apa, tidak dosa seorang melaksanakan sholat yang dikarenakan ada sebab yang menuntut setelah sholat asar. Ini demikian. Wa ba'da sholati subhi, dan setelah sholat subuh. Lakin, perhatikan di sini, ini yang penting diperhatikan. Lakin idza farrati syamsu, kalau matahari sudah sangat menguning, maka fayan bagi tarku dzalika hatta taghiba syamsu, seyogianya ditinggalkan, ditunda melaksanakan sholat jenazah sampai dengan betul-betul terbenam matahari. Ini disebabkan ini adalah termasuk waktu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara mutlak. Liqali Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, berdasarkan ucapan Uqbah ibn Amir, beliau meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, thalathus sa'at, tiga waktu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yanhana an nusalliya fihin, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk melaksanakan sholat di tiga waktu tersebut. Wa an naqbura fihinna mautana, dan melarang kami pula untuk menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah. Dilarang dua hal, sholat dan menguburkan jenazah pada tiga waktu. Waktu yang pertama, hina tatlu asyamsu hatta tartafi'a, ketika mulai terbit matahari sampai dengan meninggi. Sampai dengan meninggi waktu duha. Satu tombak atau dua tombak, ini baru di situ. Waktu yang kedua, wahina yakumu qa'imudz zahirah hatta tazula syamsu, tatkala seorang dia itu berdiri di siang hari terus matahari pas berada di atas ubun-ubunnya. Ya. Ini yang disebut apa namanya? Waktu zawal. Hatta tazula syamsu, sampai dengan zawal sedikit, yaitu sampai dengan condong ke arah barat. Tergelincir, sampai dengan tergelincir. Nah, ini demikian. Sampai dengan tergelincir. Adapun ketika tepat di ubun-ubun tidak boleh. Wahina tasfaru syamsu lil ghurub, ketika, dan yang ketiga, ketika matahari sudah sangat menguning, hampir-hampir terbenam. Ini demikian. Maka di sini tiga waktu tersebut dilarang untuk kita melaksanakan sholat. 6. Kalau ternyata kebetulan pas mau sholat atau mau menguburkan jenazah waktu tersebut, maka hendaknya ditakjil, diakhirkan. Ya. Yang pertama kita ulas, ketika terbitnya matahari. Ketika terbitnya matahari. Yang kedua, ketika di panas teriknya matahari di pertengahan siang sudah pas di atas ubun-ubun. Kemudian yang ketiga, itu sampai dengan tergelincir tadi ya. Kemudian yang ketiga, ketika sudah sangat menguning hampir tenggelam. Ini sampai dengan condong ke tenggelam. Kalau sudah tenggelam baru dilaksanakan. Maka kata beliau, amma sholatul asri fala haraja fi sholatil jenazah. Adapun ba'da sholatil asri, secara langsung ini tidak dilarang dari sholat jenazah. Jadi tiga waktu tersebut. Ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan berikutnya, ketika seorang ini melakukan sholat jenazah, di manakah tempat, atau kan kalau berjamaah, di mana posisi imam? Posisi imam. Maka ditanyakan kepada lajnah ad-da'imah tentang pertanyaan tersebut, yang ringkasnya. Ringkasnya kata beliau, yaqiful imam hiyala ra'sir rajulin wa hiyala wasatil mar'ah, adalah imam berdiri di sisi daripada kepala laki-laki. Kalau jenazahnya laki-laki, maka dia berdiri di bagian kepalanya. Kalau wanita, di tengahnya. Ini demikian caranya, imam berdiri di kepala, wanita di bagian perutnya. Wa yadullu lidzalika ma akhrajahu at-Tirmidzi fil Jami' an Hammam an Abi Ghalib. Dalil yang menunjukkan hal yang demikian, apa yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Jami', ya, Sunan Tirmidzi, dari jalan Hammam, dari Abi Ghalib, dia mengatakan kami sholat bersama Anas bin Malik mensolati jenazah seorang laki-laki. Faqama hiya la ra'sihi. Maka beliau berdiri di apa? Samping daripada kepala laki-laki tersebut. Suma ja'u bi janazati imra'atin. Kemudian didatangkan jenazah seorang wanita min Quraisy, dari kalangan Quraisy. Maka mereka meminta untuk disolati oleh Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik faqama hiya la wasatis sarir. Beliau berdiri mensolatinya posisinya di tengah daripada tempat tidur atau ranjang yang dibawa pakai untuk jenazah di bagian perutnya. Maka ketika ditanya oleh Al-Alla Ibnu Ziyad, Anas bin Malik menjawab, "Hakadza ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama 'alal janazah maqamaka minha." Ya. Demikianlah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah sebagaimana tempat kamu tadi melakukannya. Ya. Ini demikian. Ketika mensolati jenazah, imam tempatnya di bagian kepala laki-laki ataupun di bagian perut daripada wanita. Kalau imamnya laki-laki, maka posisinya seperti sholat berjamaah biasa. Imam di depan, makmum di belakang. Adapun kalau imamnya kaum wanita, ya, kaum wanita, maka hendaknya imamnya salah satu dari wanita tersebut dan dia dijadikan satu shof dengan jamaahnya. Satu shof yang bagian depan misalnya, dan imamnya di bagian tengahnya. Jadi tidak maju. Sebagaimana hal tersebut diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang difatwakan oleh Lajnah Ad-Da'imah dan difatwakan dalam nomor 20173. Nah, ini pertanyaan yang ketiga. Kemudian permasalahan berikutnya tentang tata cara sholat sudah lewat. Hukum tasfiyatus shufuf, kalau memang apa namanya sholatnya berjamaah, hukum meluruskan shaf apa hukumnya? Wajib, sebagaimana hukum sholat berjamaah yang lainnya. Karena ini adalah umum, karena ini adalah umum. Ya, sebagaimana hal tersebut difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, kata beliau di dalam fatwanya halaman yang ke-10, permasalahan yang ketiga, kata beliau, as-shaful awwal fal awwal fi shalawati kulliha, yaitu dimulai dari penyempurnaan shaf yang depan kemudian belakangnya sebagaimana dalam salat-salat seluruhnya. Ini baik dalam sholat Jumat, sholat Aid ataupun sholat jenazah kalau memang mudah. Ini tasfiyatus shufuf, diluruskan dan disamakan shofnya, itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sehingga di sini wajib bagi kita untuk memperhatikan. Tidak terus langsung Allahu Akbar tanpa memperhatikan shof. Ini demikian. Hanya saja yang muncul pertanyaan, sekarang bagaimana kalau seorang sholat jenazah, terus pandangan kita tertuju kemana? Apakah melihat jenazahnya atau melihat tempat sujud sementara di situ tidak ada sujud? Ya, demikian. Maka diterangkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, as-sunnatulil musalli fil janazah wa ghairil janazah ayyanduro mahala sujudihi. Yang sunnah sesuai dengan tuntunan Nabi bagi orang yang sholat jenazah ataupun bukan sholat jenazah, untuk matanya memandang kepada tempat sujud. Jadi tidak memejamkan mata, tidak pula melihat ke bagian yang bukan tempat sujud. Yang sunnah sesuai tuntunan Nabi adalah memandang ke tempat sujud dia. Hatta la yahsula abathun wala tashagul anis sholah, sehingga tidak ada di sana abath, sia-sia ataupun main-main atau tersibukan dari konsentrasi kita sedang sholat. Wahatta takhsha'a, sehingga teraihlah khusyuk di dalam sholat. Bisa khusyuk, hadha huwal afdol, ini yang afdol adalah orang tersebut meletakkan pandangannya ke bagian ke tempat sujudnya. Ini dalam sholat seluruhnya, walaupun sholat jenazah tidak ada sujud, namun tetap pandangannya ke bawah sujud, karena itu bisa lebih bisa mendukung kita untuk khusyuk sehingga tidak kemana-mana pikiran kita. Kemudian permasalahan berikutnya ditanyakan kepada beliau tentang apakah sekarang kita melihat bagaimana hukum mengangkat kedua tangan dalam takbir sholat jenazah. Ini karena sholat jenazah ada 4 takbirat. Maka ditanyakan kepada beliau Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, hukum raf'il yadaini fi takbiratis sholatil jenazah, hukum mengangkat kedua tangan dalam takbirat, takbir-takbir sholat jenazah. Maka kata beliau, wal afdalu raf'u, yang afdol adalah mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir 4 kali, baik takbiratul ihram ataupun takbir yang mengiringinya. Wa illam yarfa fala ba'sa, kalau tidak mengangkat kedua tangannya maka tidak apa-apa, sholatnya tetap sah. Namun yang afdol adalah ar-raf'u, mengangkat kedua tangannya. Kenapa demikian? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u fi takbiratil janazah. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini kata beliau Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Bas, beliau mengangkat kedua tangannya dalam takbirat, takbir-takbir sholat jenazah ini dan juga sholat aid. Terjadi perselisihan tentang riwayat apakah sampai kepada Nabi atau tidak. Dan dari tinjauan inilah terjadi perselisihan pula mengenai hukum mengangkat kedua tangan ketika sholat jenazah ataupun sholat aid. Ini sebagian memandang tidak, karena jalan untuk sampai kepada Nabi adalah lemah, tidak sampai kepada Nabi. Hanya saja di sana dilaksanakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Namun memungkinkan hal tersebut adalah ijtihad Ibnu Umar, bukan dari perintah Nabi. Nah, di sini mereka yang memandang bahwasanya yang afdol adalah mengangkat, taruhlah kalau itu tidak sampai kepada Nabi, namun sahabat dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, maka Abdullah ibn Umar adalah sahabat Nabi yang betul-betul semangat ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amaliyahnya, sehingga kita pun yang afdol adalah mengangkat kedua tangan. Ini menurut mereka, dan dalam hal ini adalah al-amru wasi', permasalahannya adalah kita berlonggar-longgar. Nah, sehingga di sini kata Syekh, yang afdol adalah mengangkat kedua tangannya. Namun kalau tidak mengangkat, fala ba'sa, tidak apa-apa. Ini ketika takbir sholat jenazah. Kemudian tentang doanya, bagaimana sholat ketika doa dalam sholat jenazah. Doa dalam sholat jenazah di sana banyak macamnya. Kadang kita mendapatkan ada imam lama doanya, ataupun malah mereka berdoa di luar sholat. Maka diterangkan di sini, kata beliau Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala, awalan inda doa, yang pertama ketika doa, tempatnya di mana? Yaqulu ba'da takbiratis salisah, yaitu diucapkan setelah takbir yang ketiga. pertama membaca Al-Fatihah, kemudian membaca solawat, yang ketiga membaca doa. Boleh membaca doa yang sifatnya umum. Allahumma ighfirli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Ini kemudian kata beliau, summa ba'da hadza doa yaqul. Kemudian setelah ini boleh dia berdoa dengan doa yang lainnya yang lebih khusus. Allahumma ighfir lahu. Ya. Ini perhatikan in kana rajulan, kalau mayitnya laki-laki. Atau Allahumma ighfir laha kalau jenazahnya wanita. Atau Allahumma ighfir lahuma kalau jenazahnya dua orang. Atau Allahumma ighfir lahum kalau banyak. Jadi diganti dhamir atau kata gantinya. Ya. Namun kalau tidak bisa karena saking banyaknya, seperti misalnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, datang jenazah, kita enggak tahu laki-laki atau perempuan, satu atau dua atau tiga orang, kita tidak tahu. Maka kata beliau Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, maka di sini kata beliau, tidak apa-apa. Ya. Maka dengan mengucapkan Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir laha itu boleh. Diucapkan Allahumma ighfir lahu yuridul mayyit. Ya Allah ampunilah dia yang dimaui adalah mayit-mayit tersebut. Atau Allahumma ighfir laha yang dimaui adalah janazah, karena ini kalimat yang muannas. Ya, sehingga tidak memudaratkan ketidaktahuan kita jenis daripada yang kita solati. Sehingga di sini boleh kita Allahumma ighfir lahu Allahumma ighfir, namun yang afdal dengan tafsil seperti itu. Maka kita mengucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ini demikian sampai akhirnya, ya, yang sebagaimana telah dihafal. Kemudian setelah itu boleh dilanjutkan dengan doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qawli tsabit. Ini semuanya doa yang bagus. Sehingga karena ini maqamnya maqam doa, maka boleh bagi kita berdoa di situ panjang ataupun pendek. Nah, di sini itulah hakikatnya doa ketika salat jenazah. Adapun seandainya ditanyakan kepada beliau di sini, na'am, tentang seorang yang dia itu berdoa setelah sholat. Sebenarnya ditanyakan kepada beliau Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz, maka kata beliau, hadza la aslalahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kata beliau, hunaka ba'dul a'imma indana ba'da salam min sholatil janazah yad'u wa huwa la yazalu waqifan. Di sana sebagian para imam di tempat kami setelah salam daripada sholat jenazah, yad'u, mengangkat tangannya berdoa, dan dia masih dalam keadaan berdiri di situ. Wa nasu yad'una ma'ahu, maka manusia pun turut serta berdoa bersama imam tadi. Fama huwal hukmu fi ma fa'alu, maka apa hukum yang mereka lakukan tersebut. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sering terjadi. Jawaban beliau, hadza syai'un la aslalahu. Ini tidak ada asalnya dari Nabi. Idza saliman nasun tahatil janazah wa tahat du'a. Kalau sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, maka sudah selesai salat jenazah dan sudah selesai doanya. Tinggallah kalau mau berdoa, diterangkan di dalam kitab-kitab janaiz yang lainnya, maka adalah kita mengiringi ke kuburannya setelah dikuburkan di hundukan tanah terakhir, maka kita katakan Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Ini doa bagi si mayit. Ini yang kita laksanakan ketika berarti tinggallah salamnya, maka salam dalam sholat jenazah ini yang wajib adalah satu kali ke sisi kanan tanpa kita menurunkan tangan kanan kita. langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menoleh ke kanan, dan boleh kita dua kali ke arah kiri. Kalaupun satu kali, itu yang wajib adalah satu kali. Hadza huwa sunnah taslimatun wahidah, kata beliau. Yang sunnah adalah yang sunnah, maksudnya sesuai dengan tuntunan Nabi, salam satu kali. Ini hadza huwa sabitu an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam taslimatun wahidah alal yamin, yaitu salam satu kali ke arah kanan. Ini yang tetap dari para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam wa radhiyallahu anhum. Ini demikian, mudah-mudahan apa yang dibawakan dari beberapa pertanyaan di sini adalah bermanfaat, dan tinggallah kita mengakhiri pertemuan dalam pertemuan pembahasan sholat jenazah terkait dengan sholat ghaib dan juga sholat bagi orang yang keguguran. Insyaallah dalam pertemuan yang berikutnya, apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kekurangan dan kekeliruannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas waktunya di kesempatan pagi hari ini. Demikianlah para pendengar, kajian yang cukup menarik dan cukup penting di kesempatan pagi hari ini. Telah kita simak beberapa pertanyaan serta jawabannya dari permasalahan terkait dengan pengurusan jenazah. Ya, dari pertanyaan hikmah ya, di balik adanya sholat jenazah, kemudian waktu-waktu yang dilarang di situ ataupun hendaknya ditinggalkan untuk sholat jenazah, kemudian juga posisi imam tatkala sholat jenazah, kemudian meluruskan shaf, dan juga sekian banyak permasalahan lainnya yang semoga kita bisa mengambil faedah dari apa yang telah beliau jelaskan di kesempatan pagi hari ini. Baiklah para pendengar, demikianlah sajian bimbingan untuk pribadi dan masyarakat muslim di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق